Masya Allah kuat. Barakallahu fikum. Sudah kita sebutkan sebagian bentuk kedustaan, dan kita telah mengetahui bahwa berdusta adalah sesuatu yang diharamkan. Bentuk lain dari sekian bentuk-bentuk kedustaan adalah mizahun nas bil kadzib, bercanda bersama yang lain tapi dengan cara berbohong, bercanda, bergurau supaya orang tertawa. Apa ya, kalau di tayangan-tayangan umum itu jenaka ya, orang yang jenaka, lawak. Tetapi dengan kebohongan dan kedustaan. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dan juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Hakim dari sahabat Bahas bin Hakim an abihi an jaddih, yaitu riwayat dari Bahas bin Hakim an abihi an jaddih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, celakalah, lilladzi yuhadditsu bil hadis, bagi seorang yang bercerita, bagi seorang yang berbicara dengan satu pembicaraan, liyudhika bihil qawmu, agar orang itu tertawa karenanya. Celaka bagi seorang yang bercerita, berbicara dengan sebuah pembicaraan agar orang tertawa karenanya, yaitu ada kebohongannya, ada perihal-perihal masuk di situ, unsur untuk menipu manusia. Wailun lahu summa wailun lah, celakalah dia dan celakalah dia. Bahkan banyak di kalangan ustadz-ustadz tanda kutip ya, manakala kita dengarkan ataupun kita melewati satu pertemuan, kerumunan yang cukup besar kaum muslimin, manakala mendengar dari seorang ustadz yang dari awal sampai akhir pelajarannya tidak ada isi, tidak ada ajaran yang bermanfaat, tetapi isinya apa? Bercanda, tertawa, ramai, kan begitu ya. Tapi andai kata ditanya pulang, apa tadi yang didapat? Sama sekali. Tidak ada bimbingan dalam ibadah, tidak ada bimbingan dalam masalah akhlak, tidak ada pelurusan dalam hal tauhid. Tapi isinya hanya apa? Candaria. Termasuk salah satu bentuk kedustaan ialah seorang mengatakan mimpi melihat sesuatu di dalam tidurnya padahal dia tidak melihat sesuatu. Ini juga banyak, lebih-lebih apabila seorang bermajelis duduk pada posisi yang terhormat misalnya, atau pembicaraan dia didengar, atau dengan atau terhadap dengan terhadap teman-temannya, kawan-kawannya, dia disegani lalu dia manfaatkan mengatakan bahwa saya tidur kemudian melihat ini dan itu, padahal dia tidak melihat satu apapun. Bermimpi demikian, padahal dia tidak melihat satu apapun. Barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah. Mimpi, para ulama menyebutkan kadang di sana ada mengandung ru'yah salihah. Mimpi kadang dikatakan benar adanya. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat mimpi diajarkan padanya apa? Azan. Diajarkan azan. Hadis Abdullah bin Zaid ketika dalam mimpinya diajarkan lafaz azan dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau membenarkan ia ru'yatun salihah. Itu mimpi yang benar. Dan para ulama menyebutkan kadang mimpi yang benar itu ada tanda-tandanya. Jika dia mimpi, maka ada asal hukum syariat. Contoh, seorang mimpi, kok tiba-tiba terdengar suara atau ada orang yang mengajak berbuat baik ke masjid, salat lima waktu, kan demikian. Syariat telah mengajarkan ajaran salat apa? Lima waktu. Berarti mimpi yang dia mimpikan adalah sesuatu yang mendukung, menguatkan. Barakallahu fikum. Kemudian kalau ternyata dia mimpi bertentangan, dibisikkan, diberitahu bahwa tidak boleh sholat, begitu, tidak boleh puasa, tidak boleh belajar, mengaji, membaca Al-Quran, berarti kan bertentangan. Maka itu syaitan. Itu apa? Syaitan. Juga termasuk salah satu kebiasaan terjadi pada manusia ialah berjumpanya dia dengan yang lain dan mengatakan, saya tadi melihat si fulan, padahal dia tidak apa melihatnya. Saya tadi melihat si fulan, padahal dia tidak melihatnya. Ini sudah terhitung kepada kebohongan dan kedustaan. Nah, ada mungkin temannya yang bertanya, ya akhi, antum hari ini lihat tidak si fulan? Iya, tadi saya melihat, padahal dia tidak apa melihat. Apakah dorongan, motivasi yang mendorong hal seperti itu supaya dikatakan bahwa dia orang yang senantiasa apa akrab kepada semua, sehingga membuat dia untuk memaksa diri walaupun dengan cara berbohong? Nah, yang demikian ini tentunya tidak diperbolehkan dan diperkenankan. Min afdal fara, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Umar, termasuk terhitung perkara seorang dikatakan mengada-ada, perkara dia berbohong, perkara dia berdusta, ialah an yura aynuhu ma lam tara. Seorang mengatakan, saya melihat si fulan, padahal dia tidak melihatnya. Saya melihat si fulan, padahal dia tidak melihatnya. Fabarakallahu fikum. Hal-hal yang tadi kita sebutkan seringkali berjalan di tengah-tengah keumuman manusia, akan tetapi tidak sepantasnya bagi seorang muslim secara umum, secara khusus bagi ahlu sunnah untuk kemudian berbuat yang atau terjatuh pada perkara-perkara yang tadi telah kita sebutkan. Jenis berikutnya yang digolongkan pada luputnya lisan, cacatnya lisan, ialah ifsya'us sir atau ifsya'us sir, menyebarluaskan rahasia. Seorang muslim dalam kehidupannya ada perkara-perkara yang di situ dirahasiakan. Contoh termasuk sesuatu yang syariat mengajarkan untuk dirahasiakan ialah kehidupan rumah tangga. Tanpa disadari, seorang membongkar rahasia-rahasia yang ada dalam rumah, menyangka bahwa itu perkara yang biasa. Di kalangan orang yang tidak beragama, atau di kalangan orang yang agamanya tidak kuat, menganggap bahwa menyebarkan rahasia rumah tangga itu sesuatu yang apa? Sudah lumrah, wajar. Bahkan menjadi pembicaraan keseharian seorang di kantor-kantornya, seorang di tempat kerjanya, kadang seorang di pasar, di majelis-majelis yang mana mereka bertemu. Seringkali menjadi ajang tempat untuk kemudian tersebarnya rahasia-rahasia yang ada pada keluarga. Dan itulah sesungguhnya rahasia yang sesungguhnya syariat mengajarkan untuk disembunyikan. Orang mengecam, orang mengatakan bahwa dakwah ini harus memiliki satu manhaj, yaitu apa? Sirriyah. Kan kita dengar ikhwan muslimin, pernah dengar tidak dakwahnya apa? Ikhwan muslimin. Mereka sangat kencang dengan bahasa apa? Sirriyah, menyembunyikan sesuatu untuk kemaslahatan dakwah dan tidak boleh semua orang apa? Mengetahui. Kalau ada acara perjumpaan 3 orang, 4 orang, 5 orang untuk membicarakan perkara khusus, ditanya hendak kemana, mereka berusaha untuk menyembunyikan dan mereka yakini bahwa itu agama. Mereka yakini itu sebagai agama mereka. Demikian pula tingkatan-tingkatan dalam hal apa? Belajar satu dengan yang lainnya tidak saling apa? Mengenal. Si fulan berguru dengan siapa, si fulan halaqahnya dengan siapa. Seringkali kita jumpai tidak saling apa? Kenal. Barakallahu fikum. Ini satu sirriyah yang batilah. Sebuah rahasia yang semestinya bukan dirahasiakan. Tetapi dalam Islam ada yang semestinya dirahasiakan justru ya bahkan disebarluaskan. Allah musta'an. Wallah alam di negeri antum ada tidak tayangan di televisi yang mereka itu memuat dengan apa? Selebriti kan begitu ya? Kasus rumah tangga. Si fulan dengan fulana ini lagi begini, lagi begini, terus disebarluaskan. Nah, rumah tangga orang yang semestinya dirahasiakan tapi disebarluaskan. Barakallahu fikum. Dan ada pula dalam urusan dakwah pun dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan bagi seorang untuk apa? Merahasiakannya. Kekhawatiran jika perkara itu diketahui oleh halayak ramai menjadi sebab tertundanya atau tertahannya perjalanan dakwah. Fa barakallahu fikum. Termasuk dari salah satu bentuk tergelincirnya lisan ialah seorang mudah menyebarluaskan rahasia. Dan seorang muslim antara satu dengan yang lainnya ialah pada apa? Pada persyaratan. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim satu dengan yang lainnya itu saling apa? Saling berpegang kepada persyaratan yang sedang dipersyaratkan. Sebuah persyaratan yang sedang dipersyaratkan. Nah, bentuk yang berikutnya ialah sabul muslim biduni haqqin. Bentuk luputnya lisan, tercelanya lisan adalah mencela seorang muslim dengan cara yang tidak benar, yang dilakukan oleh seorang dengan cara yang tidak benar. Apakah makna kalimat ini bisa dibalik kalau dengan cara yang benar diperbolehkan? Na'am barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah qala alaihi salatu wassalam sibabul muslim fusukun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Mencela seorang muslim itu tindakan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu tindakan kekufuran. Mencela seorang muslim jatuh kepada tindakan kefasikan, fusukun, dan membunuhnya itu terjatuh pada tindakan kekufuran. Dan al-fisq yang namanya kefasikan, makna al-fisq itu artinya khuruj, keluar. Jadi seorang dikatakan jatuh kepada kefasikan dia telah keluar dari sesuatu. Makna keluar ialah al-khuruju an ta'atillah wa ta'ati rasulih. Yang dimaksud bahwa seorang kalau mencela saudaranya yang muslim dengan cara yang tidak benar, bukan haknya untuk dicela, tapi kita cela dengan kebatilan kita mencelanya, maka kita telah keluar dari apa? Dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perangai orang yang suka mencela saudaranya yang muslim, terhitung bahwa pribadinya ada benih-benih dari sifat jahiliyah. Mencela seorang muslim dengan cara yang tidak benar, termasuk warisan daripada orang-orang jahiliyah. Dan seorang yang mewarisi perbuatan orang-orang jahiliyah, barakallahu fikum, kalaulah perbuatan itu tidak sampai menjatuhkan seorang kepada kekufuran, maka seorang tidak bisa dikeluarkan dari keislamannya. Yang dimaksud dengan abad jahiliyah ialah abad sebelum di utusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abad sebelum masuknya Islam. Abad sebelum datangnya Islam. Nah, di antaranya ialah perihal mencela orang lain dengan cara tidak benar. Nah, andai kata ada orang dia sudah muslim lalu melakukan perbuatan itu, maka dikatakan apa? Itu warisan apa? Jahiliyah. Dan seorang tidak kemudian dikatakan bahwa dia kafir karena mewarisi sebagian apa? Perangai jahiliyah. Barakallahu fikum. Kecuali kalau seorang mewarisi perangai-perangai jahiliyah yang mengandung kepada kekufuran. Mengandung kepada kekufuran. Nah, adanya tawassul, mengambil, menjadikan kuburan atau benda-benda yang dikultuskan sebagai perantara penyampai maksud dia dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana yang dikatakan kalau seorang muslim meniru sebagian adat jahiliyah, maka apa? Dia telah dikafirkan. yang semisal dengan makna ini ialah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa ba minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk apa? Bagiannya, dia termasuk golongannya. Kadang kita menjumpai praktek-praktek yang di situ perbuatan orang-orang kufar. Nah, apakah seorang dengan semata-mata mengambil salah satunya dikatakan dia telah kafir? Pakaian misalnya, tata cara, baik dalam hal seorang bergaya hidup, apakah kemudian dikatakan bahwa dia telah termasuk dikatakan golongannya, berarti dikafirkan? Nah, karena hukum asal menyerupai kepada orang kafir ialah apa? Muharram. Perihal yang muharram. Na'am, barakallahu fikum. Seorang terkadang jatuh, dan dia berada pada sebuah sistem yang belum mampu untuk apa? Melepaskan diri daripada sistem tersebut. Yang mana sistem yang ada, seringkali kita jumpai praktek-praktek yang di situ apa? Dari orang-orang kafir, yang mereka tidak mengenal tentang halal dan haram. Mereka tidak mengenal haram dan haram. Praktek rishwah, ya. Demikian pula sekian banyak perkara-perkara yang di situ, wal'iyadubillah, syariat mengharamkannya. Namun kadang seorang muslim hidup di satu tempat, dalam posisi, dalam keadaan sistem yang dia jalani banyak kaitannya, banyak hubungannya dengan perkara-perkara yang di situ tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ialah yang selamat seorang takhallus. Yang selamat ialah seorang hendaknya melepaskan diri dari belenggu tadi. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, manakala beliau ditanya tentang satu kondisi seseorang bekerja misalnya pada sebuah proyek atau lembaga, tetapi di situ banyak hal-hal yang harus dia langgar tentang syariat. Misalnya sholat tidak boleh, kan demikian. Sholat tidak boleh. Cara tampilan muslim misalnya harus cukup jenggot, kan begitu ya. Pakaian juga pakaian-pakaian misalnya yang ketat. Nah, yang wajib bagi seorang ialah apa? Melepaskan diri. Karena di situ yang perlu kita tanyakan kepada pribadi kita, siapa yang mengharuskan seorang untuk duduk di situ? Kan demikian. Adakah hukum Islam atau adakah satu kewajiban bahwa seorang harus berada pada tempat tersebut? Jika tidak, maka dia berupaya untuk mencari sebuah tempat, tempat kerja dia, tempat usaha dia yang di situ apa? Membantu seorang untuk bisa menjalankan agamanya dengan sempurna. Barakallahu fikum. Dan begitulah yang sering kita jumpai kondisi dan keadaan saudara-saudara kita, seorang muslim atau teman-teman kita yang salafi, hidup di satu negara, hidup di satu tempat yang sistem kadang yang sudah terbentuk seringkali banyak yang tidak mendukung dengan apa? Kehidupan dia beragama. Seandainya dalam kondisi semua perihalnya, semua halnya sama sekali tidak mendukung terhadap agama, bahkan membahayakan agamanya, apa yang dikatakan? Wajib baginya apa? Hijrah. Wajib baginya hijrah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita semua. Naam, dengan cara kita betul-betul seorang menjawab, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu seorang mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tercelanya lisan adalah al-jidal, suka berdebat. Berdebat, barakallahu fikum, berdebat ada yang dikatakan nau'un mahmud, ada yang jenisnya itu terpuji. Perdebatan itu yang terpuji. Kapan sebuah perdebatan dikatakan terpuji? wa huwa ma kana fi bayanil haqq wa nusrati dinillah wa dahdi syubahi wa hujaji ahli dhalal. Seorang berada pada perdebatan yang terpuji kalau dia menjelaskan kebenaran atau membela agama atau mematahkan syubhat hujjah orang-orang yang memiliki faham sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Demikian pula pada ayat yang lain, wala tujadilu ahlal kitab. Jangan kamu debat. Jangan kamu debat orang-orang ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Fabarakallahu fikum ma'asyiral ikhwah. Ayat yang kita sampaikan tadi, pemaknaan para ulama yang membagi bahwa perdebatan itu ada sesuatu yang terpuji, tidak bermakna bahwa seorang muslim, seorang yang dikatakan salafi, hidupnya ialah suka mengajak kepada perdebatan. Kan kadang kita jumpai ya, ada tokoh-tokoh yang memang dia apa? Ahli berdebat. Dan suka dia apa? Diberikan acungan apa? Jempol, kan hebat dia. Setiap kali yang berhadapan dengan dia pasti apa? Kalah, kan gitu. Tidak juga. Tetapi manakala kondisi tertentu yang mengharuskan seorang adanya sebuah perdebatan, adu argumen, maka walaupun kepada Alkitab, debatlah dengan cara yang baik. Debatlah dengan cara yang baik. Yang kedua, al-jidal al-mazmum. Yang kedua ialah perdebatan yang tercela dan al-mamkut, yang dibenci. Tercela dan dibenci. Dan tentunya ialah perdebatan yang bertentangan dengan yang awal tadi. Sebuah perdebatan yang bertentangan dengan yang awal tadi, bukan dalam rangka apa, membela kebenaran, bukan dalam rangka membela agama, bukan dalam rangka untuk apa, mematahkan hujjah orang-orang yang menyebarkan kebatilan. Tetapi justru untuk memperkuat, memperkuat kebatilan. Naam, barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan, wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala, dan kebanyakan manusia itu terjadi apa? Perdebatan. Kebanyakan manusia itu terjadi sebuah perdebatan. Naam. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah ketika datang kepada beliau pihak yang menghendaki untuk apa? Mendebat kepada apa yang diyakini Imam Malik rahimahullah, dengan pertama melemparkan, mengangkat soal-soal, lalu dengan soal-soal tadi tidak terjawab kecuali beberapa saja muncul. Anta seorang imam, yang namanya seorang imam dengan pertanyaan-pertanyaan demikian tidak mungkin hanya bisa menjawab satu atau dua. Barakallahu fikum. Maka Imam Malik ketika mendapati seorang yang memang punya niatan-niatan untuk mendebat, ialah apa? Berlepas diri. Bahkan termasuk ciri dakwah yang mulia yang ada pada Ahlussunnah ialah apa? Menghindari apa? Perdebatan. Menghindari perdebatan, bukan justru semakin terdengar bahwa orang ini kesana kemari dakwahnya berada di atas sebuah perdebatan. Berikutnya termasuk perkara yang dikatakan luputnya lisan, tercelanya lisan, ialah seorang melaknat. Melaknat dalam hal ini apakah bermakna mencela? Melaknat dalam hal ini ialah bermakna seorang mencela. Sebagaimana larangan dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Thabit bin Dhahhak, beliau bersabda, "Wa man la'ana mu'minan fa huwa qatlih." Siapa yang mencela, siapa yang melaknat, mendoakan kejelekan, kan begitu ya, mencela saudaranya yang mukmin, itu seperti membunuh dia, seperti membunuhnya. Di hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari pada kitab beliau Adabul Mufrad, hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, yaitu Rasul bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal'an." Namanya orang mukmin yang benar, yang baik, itu bukan yang gampang apa? Menjelek-jelekkan orang. At-ta'an, yaitu menjelek-jelekkan orang. Kamu begini, begini, begini. Itu bukan apa? Sikap mukmin. Juga bukan orang yang la'an, suka melaknat, suka mencela saudaranya. Walal fahish, walal bali. Dan juga bukan orang yang ucapannya jelek, ucapannya kotor, ucapannya rendah. Hah? Saudaranya sering dikata-katai. Iya, apa makna dikata-katai? Ya, dijelekkan, direndahkan, keluar kata-kata yang kotor, na'am, yang rendah. Itu bukan orang yang dikatakan mukmin. Na'am. Demikian pula sifat mencela atau melaknat bertentangan dengan sifat orang yang jujur, orang yang benar dalam agamanya. Imam Muslim mengeluarkan dari hadis Abi Hurairah, beliau bersabda, "La yanbaghi lis-siddiq," tidak sepantasnya, tidak seyogianya bagi seorang yang siddiq, seorang yang nampak padanya kejujuran, orang yang jujur, orang yang benar, orang yang baik, tidak sepantasnya ayyakuna la'anan, dia menjadi seorang yang melaknat saudaranya, mencela saudaranya, mencaci saudaranya, memaki saudaranya. Dan laknat bermakna kepada atardu wal ib'adu min rahmatillah. Laknat bisa bermakna kepada menjauhkan, menolak atau menjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan kata-kata yang sifatnya ataupun maknanya langsung, semoga Allah melaknatmu, kan begitu. Atau laknat yang tadi pertama bermakna kepada mencela. Dua makna ini perkara yang diharamkan, bahkan termasuk yang terhi atau dihitung ketergelinciran lisan, tercelanya lisan, ialah seorang yang mudah apa? Mendoakan saudaranya keburukan, kejelekan, dan mencela saudaranya. Yang berikutnya termasuk luputnya lisan, tercelanya lisan, ialah asyakwa, suka mengeluh. Bibir kita, lidah kita yang Allah anugerahkan itu kita gunakan untuk perihal-perihal yang sifatnya banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Lebih-lebih kalau diiringi dengan sering mengeluh, lalu seorang apa? Tidak mau berterima kasih. Mengeluh, murka. Karena orang itu biasanya dengan seperti itu seiring dan sejalan. Dia mengeluh, lalu apa? Murka. Mengeluh, yang kemudian murka. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perjalanan hamba-hamba Allah yang soleh. Di antaranya kisah Nabi siapa? Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam yang tidak mengeluh kepada manusia, tapi keluhkannya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapati berbagai macam apa? Tipu daya yang didapatkan pada sebagian putra-putranya untuk membuat makar kepada Nabi siapa? Yusuf alaihi salam. Lalu terucap, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanyalah aku keluhkan tentang urusanku dan kegundah gulanaan yang ada pada diriku kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi Ayyub, kita kenal tentang kisahnya dan ceritanya, mendapatkan apa? Diuji dengan apa? Sakit yang cukup lama, kan begitu. Nah, dengan sabarnya dia mengatakan, masaniyadzur, menimpa kepadaku keburukan, petaka dan bencana, wa anta arhamur rahimin. Kan begitu. Dan engkau, ya Allah, zat yang paling maha penyayang. Fabarakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah. Berkeluh kesah, seringkali dijumpai, seringkali didapati. Akan tetapi yang menjadi perkara bertolak belakang dengan kesabaran seseorang, manakala seorang dalam mengeluhkan sesuatu sampai membuat seorang apa? Murka, sampai membuat seorang mencela, sampai membuat seorang dalam kondisi tidak ada bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih khusus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada komunitas wanita yang mereka telah memasuki dunia keluarga, di mana beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan manakala berkhutbah, pada waktu khutbah Id, beliau mengkhususkan untuk menasihati komunitas wanita secara khusus. Ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inna aktsarukun hataba jahannam. Kata Nabi, wahai segenap para wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, banyak-banyaklah kalian mendermakan harta kalian, karena kebanyakan kalian adalah apa? Menjadi bahan bakarnya api neraka. Kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Bangkit seorang wanita memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima ya Rasulullah. Wanita tadi bertanya, ada apa ya Rasulullah? Apa sebabnya ya Rasulullah? Apa gerangan? Kenapa kebanyakan wanita dikatakan mereka menjadi penghuni apa? Neraka. Faqala alaihi salatu wassalam, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, li anna kunna tukirna asyaka wa takfurna al-ashir. Kalian wahai para wanita, satu komunitas atau kaum yang kebanyakan mengeluh, kebanyakan apa? Mengeluhkan perkara-perkara kehidupan yang terjadi, dan juga takfurna al-ashir, kufur kepada apa? Suami, bermana apa? Tidak banyak berterima kasih terhadap sang suami. Sebagian riwayat digambarkan bahwa kalau sang suami telah melakukan sekian banyak kebaikan, satu keburukan yang pernah diperbuat, kelalaian yang dibuat, maka dia akan mengatakan, sungguh saya belum pernah melihat kamu berbuat baik kepada saya selama-lamanya, kan begitu. Lama kehidupan berjalan. Nah, barakallahu fikum. Ketika sekian banyak kebaikan, tiba-tiba satu saja membuat seorang wanita, istri dalam kondisi terlukai, dia mengatakan, sungguh aku belum pernah melihat perbuatan baik yang kamu kerjakan kepadaku. Ayol ikhwah, barakallahu fikum. Tentunya hal yang semacam ini atau berbagai macam kekurangan-kekurangan yang membuat luput, yang membuat tercelanya lisan, itu ada beberapa sebab. Telah kita lewati tentang kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita apa? Lisan dan syafatain. Allah anugerahkan lisan dan dua bibir yang dengannya seorang bisa apa? Mengungkapkan apa yang ada pada isi hati, bisa berkomunikasi. Nah, demikian pula bahayanya. Bahayanya apabila lisan ini apa? Ditempatkan bukan pada tempatnya. Dengan kata lain, sekian banyak yang membuat lisan seorang tercela. Celaan yang ada pada pribadi seorang karena sebab apa? Lisannya. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain memberikan jaminan, yaitu akan dimasukkan ke dalam jannah dengan atau kepada orang-orang yang menjaga apa? Dua anggota tubuh. Nah, man yadhman li, barang siapa yang menjamin untukku, bermakna menjaganya. Man yadhman li baina lahyai, yaitu antara apa? Antara tulang ini ya, rahang ya, yang dikatakan lihya muncul di sini kan begitu. Apa maknanya? Lisan dan bibirnya. Wa baina fakhidai, dan di antara dua pahanya, bermakna kepada apa? Kehormatannya. Siapa yang bisa menjaga diri, lisan dan kehormatannya, azman lahu al-jannah, aku jamin dia masuk ke dalam jannah. Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa jaminan tersebut beliau berikan karena memang sulitnya seorang menjaga apa? Dua hal ini. Apakah seorang mengatakan bahwa kalau lisannya bagus, tidak pernah jatuh dalam perkara perzinaan, yang dengan itu masuk jannah? Tidak. Kan demikian. Ada tuntutan yang lain. Dia seorang yang tidak menyekutukan Allah, dia orang yang sholat dan seterusnya. Kan demikian. Nah, orang mengira bahwa kalau lisannya bagus, tidak pernah berbuat perbuatan keji, meskipun dia tidak sholat, meskipun dia tidak puasa, maka yang semacam ini akan menjadi apa? dorongan bagi dia di alam akhirat tergolong orang-orang yang baik? Bukan. Masyarul ikhwah, di antara yang menyebabkan luputnya, buruknya diri karena sebab lisan dan karena sebab dua bibir yang menjatuhkan seorang kepada keburukan ialah pertama al-jahl, yaitu adamul ilm. Seorang dalam kondisi di atas kejahilan, tidak mau belajar agama. Kan demikian. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita menengok ke masa-masa silam, manakala kita berkumpul, berteman dengan orang-orang yang suka atau mudah mengumpat, mencela. Kadang kita anggap itu satu yang wajar, kan begitu ya. Mudah lisan mengucapkan. Tapi manakala seorang dalam kondisi belajar agama, tahu itu satu yang diharamkan, ingin mengeluarkan kata-kata yang konteksnya bukan mencela, itu pun berat. Kan demikian. Ya mohon maaf ya. Misalnya kita lagi membahas perihal najasat, kan begitu ya. Kadang kepada anak-anak kita berat untuk mengatakan najisnya anjing ya. Di tempat kita ada tempat-tempat yang kadang-kadang untuk mengatakan anjing itu berat, kan begitu. Itu konteksnya pengajaran. Lisan kita kadang-kadang berat. Nah, karena bisa difahami bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu mengandung kurang sopan dalam hal apa? Pengungkapan, kan begitu. Itu kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang Allah anugerahkan hati mereka terbimbing, mulai dalam kondisi apa? Mengeluarkan ibarat-ibarat yang bagus. Contoh yang lain tentang apa? Najisnya babi, kan begitu ya, khinzir. Di sebagian tempat untuk mengatakan babi berat. Konteksnya pengajaran, menjelaskan masalah najis. Tapi di sebagian pihak, untuk menyebut nama binatang semua yang keluar, andai kata dia hafal, untuk mencela ya, untuk mengatakan saudaranya, sesuatu yang apa? Mudah, kan begitu. Tiap hari ucapannya begitu. Nah, di antara yang menyebabkan seorang jatuh dalam hal ini apa? Al-jahl. Fa'ayul ikhwah, barakallahu fikum. Syukuri kenikmatan seorang manakala dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan saudaranya, bisa menuntut ilmu, mendengarkan ceramah, kajian-kajian para ulama, para asatidz yang membimbing. Karena yang semacam ini apa? Proses. Semacam ini apa? Proses. Contoh yang lain. Rasul mengatakan laisal mu'min apa? Bita'an walallahan walalfahish walaba albadi. Tidaklah seorang mukmin itu seorang yang suka apa? Melaknat, mencela. Nah, dan tidak pula seorang yang mengata-ngatai orang. Kata-katanya jelek, rendah. Nah, coba kalau kita hidup di tengah-tengah komunitas yang itu saja yang diucapkan. Rendah yang diucapkan, corok yang diucapkan, kotor yang diucapkan, pembicaraan. Nah, yang seperti itu. Barakallahu fikum. Maka kenikmatan dalam hal talabul ilm yang mengangkat kejahilan, sebuah ilmu yang kita peroleh lalu kita gunakan untuk memperbaiki, merubah apakah tutur kata kita. Kita menengok kadang seorang dalam bicara itu seperti apa? Seperti bicara kepada lawan yang mau diajak berkelahi, ya. Senantiasa dengan suara apa? Tinggi macam mau diajak berkelahi, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, tatkala kita berjumpa dengan orang yang mungkin baru mengenal, sebentar, Anda marah dengan saya, kan begitu ya. Padahal seandainya seorang mungkin berbicara dengan lembutnya, dengan baiknya, dengan bagusnya. Nah, orang mungkin sebelum menerima dakwahnya, sebelum menerima apa yang akan disampaikan, sudah apa? Terkesan. Apa? Kata-kata dia, penyampaiannya. Kan demikian. seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan meskipun menghadapi orang-orang yang asalnya dia kafir, tetap digunakan apa? Kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Bahkan kita diperintahkan untuk berkata kepada manusia dengan kata yang baik pula. Yang kedua, sebab yang kedua, tergelincirnya lisan membuat buruk seseorang, jelek citra seseorang, ialah rusaknya hati. Rusaknya apa? Hati. Seperti yang kita sampaikan, ada tipe manusia itu kalau menanggapi pembicaraan orang lain, jika dia berkata jelek terus tidak dibalas dengan kejelekan, itu apa? Tidak apa? Tidak teman, kan begitu ya? Ya tidak. Ada satu komunitas, jika berjumpa, jika bertemu, kata-kata jelek yang dikeluarkan, kalau dibalas dengan kejelekan apa? Itu bukan apa? Bukan teman, kan begitu ya? Tetapi justru andai kata ada yang mengingatkan, mohon maaf ya akhi ataupun saudaranya, mohon maaf, jangan bicara begitu. Apa yang dikatakan? Oh, sejak kapan kamu berubah? Sejak kapan kamu berubah jadi baik begini? Kan begitu ya? Sadar semuanya itu kebaikan, tapi begitulah. Nah, barakallahu fikum. Juga ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ghibah, nah, itu akan dihitung, namanya ghibah, dikatakan ghibah, kecuali kalau ada padanya kedustaan, ada unsur padanya apa? Kedustaan. Demikian pula menyangka bahwa riba itu sesuatu yang menjadi kebiasaan pada kehidupannya. Dan kalau dia dikatakan ya akhi taqillah dari mengriba, saya tidak berbohong. Itu benar. Yang saya katakan tadi apa? Benar, kan begitu ya. Orang menyangka yang namanya riba itu kalau mengata-ngatai orang lain dalam kondisi apa? Dia bohong, tidak ada pada sesungguhnya. Bukankah Nabi mengatakan apa? Zikruka ahak bima yakrah. Sebagian ada yang bertanya, ya Rasulullah, seandainya yang saya katakan tadi betul ada pada dia. Nabi memberikan jawaban, kalaulah apa yang kamu katakan tadi ada pada dia, maka apa? Kamu telah apa? Berghibah. Jika tidak, maka apa? Kamu berdusta, itu memfitnah. Nah, sebagian pihak ketika dikatakan, ya akhi, jangan berkata begitu. Tidak, itu ada pada dia, kan begitu ya. Itu ada pada dia. Dalam konteks bukan kemudian mengeluhkan, dalam konteks bukan kemudian dia menginginkan kepada seorang penguasa atau yang mampu untuk menghentikan perbuatan buruknya. Bukan pula sebuah syakwa, bukan pula istifta. Tadi 6 poin yang para ulama mengecualikan dibolehkannya. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara sebab kenapa seorang terjatuh dalam cacat dan jeleknya pribadi karena sebab lisan adalah kejahilan. Yang kedua ialah rusaknya qalbu seseorang. Nah, kita lanjut. Terima kasih. Nah, baca maghrib dan sebentar boleh, tak apa ya. Baik, mungkin kita stop sementara. Insya Allah mungkin pada maghrib kita lanjut sebentar. Nah, demikian yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua. Kita cukupkan sementara. Alhamdulillah Rabbil Alamin.